masa kabung bulanga. Urang mana saha eta urang mana? Wantun sumpah rumasa geus kaedana. Karingrang hariwang, homcewang hariwang, sok sieun paranto aya nu kagungan. Karingrang hariwang, homcewang hariwang, sok sieun paranto aya nu kagungan. Saha eta urang mana? Wantun sumpah rumasa kabungbulangan. Urang mana? Saha eta urang mana? Wantun sumpah rumasa geus kaedanan. Karingrang.